Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-22 ini menampilkan Harry sebagai Galung Wesi, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Asdi Suhastra sebagai Garun Safa, dibantu oleh Chandra dan Tato. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Asmarani yang dijaga oleh prajurit Seta diculik oleh seorang pendekar yang memiliki ilmu tinggi. Setelah mengalahkan prajurit Seta, laki-laki itu langsung menyerang Asmarani dengan totokan. Setelah itu, langsung membawa Asmarani pergi ke arah selatan. Tak lama kemudian, tampak lagi sebuah bayangan melesat ke arah tenda. Ia adalah Galung Wesi. Orang tua itu terkejut saat melihat prajurit Seta menelungkup di tanah. Oh, prajurit Seta. Apa yang terjadi? Apakah... Tuanku Panglima. Hamba tidak bisa menjaga Asmarani. Dia diculik oleh seseorang berilmu tinggi. Asmarani dibawa ke arah sana, Tuan. Baiklah kalau begitu. Sekarang kau berusahalah untuk turun menemui Gusti Prabu. Aku akan mengejar penculik itu. Semoga saja dia belum berlari jauh. Aku harus segera memberitahukan Gusti Prabu. Kalau beliau murka, aku akan menerima hukumannya. Sekarang aku akan turun ke bawah. Dadaku sakit sekali. Heran, kenapa orang itu tidak membunuhku? Padahal kalau dia benar-benar memukulku, tentu aku sudah jadi mayat. Tadi aku merasakan bahwa angin pukulannya tidak dilembari dengan tenaga sakti. Dia memukulku dengan tenaga kasar. Aneh sekali. Apakah dia takut membunuhku karena aku adalah prajurit Gusti Prabu Purbaya? Dengan susah payah, prajurit itu bangun. Lalu setengah terseok ia turun menemui Prabu Purbaya yang sedang bekerja. Beberapa kali tampak prajurit itu bergulingan di tanah, lalu bangun lagi dan terus berjalan sempoyongan. Melihat keadaan prajurit itu, beberapa prajurit yang terkejut, mereka serentak menghentikan kerja mereka, lalu buru-buru mendekati prajurit itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa? Luka rupanya, Seta. Kenapa kau, Seta? Apa yang telah terjadi? Sudahlah, teman. Bawalah aku pada Gusti Prabu. Aku akan menceritakan pada Gusti Prabu. Baiklah. Teman-teman, ayo kita bawa Seta kepada Gusti Prabu. Lalu mereka beramai-ramai menggotong prajurit tersebut. Namun belum sempat mereka bergerak, Prabu Purbaya muncul. Para prajurit yang berisik mendadak diam. Apa yang telah terjadi? Ini Gusti Prabu, prajurit Seta mendapat celaka. Oh, kau. Apa yang telah terjadi? ceritakan. Apakah ada orang yang menyerangmu? Ampun Gusti Prabu. Hamba tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Hamba gagal, Gusti. Siapa yang menyerangmu, prajurit? Lalu... Ampun, Gusti. Hamba tidak mengenalnya dengan pasti. Orangnya seperti seorang pendekar yang sableng. Namun memiliki ilmu yang tinggi. Dia melarikan Asmarani ke arah selatan. Tuanku Panglima Galung Wesi mengejarnya. Kalau begitu baiklah. Aku akan menyusul Paman Galung Wesi. Prajurit! Kalian lanjutkan pekerjaan ini. Beristirahatlah kau, sudah tiba waktunya. Aku segera kembali. Prabu Purbaya segera melesat pergi. Para prajurit hanya saling pandang satu dengan yang lainnya. Lalu setelah itu, mereka membawa prajurit Seta ke tempat yang agak teduh dari sengatan matahari. Beberapa orang prajurit menolong prajurit Seta, sedangkan yang lainnya, di bawah pimpinan Senopati Jala Abang, kembali melanjutkan pekerjaan. Sementara itu jauh di dalam sebuah hutan sebelah selatan Gua Karang, di balik sebuah tebing, tampak dua orang laki-laki sedang duduk dengan gelisah. Sesekali mereka tampak melihat ke arah timur. Apakah tuanku yakin kalau Suntana akan melakukan semua pekerjaannya dengan baik? Apakah tidak mungkin dia justru lari ke tempat lain? Itu tidak mungkin. Aku sudah mengenal pemuda satu itu. Dia bisa dipercaya. Yakinlah, kesatria Tanah Jawa akan selalu memegang janjinya. Jadi kau anggap orang seperti aku ini tidak memegang janji? Aku tidak mengatakan demikian. Aku tidak mengatakan orang-orang tanah seberang itu suka ingkar janji. Prabu Sora. Apa? Tapi kalimatmu itu begitu menyakitkan. Apakah kau tidak membutuhkan tenagaku lagi? Baiklah kalau begitu. Aku juga sanggup membunuh Purbaya dan Cempaka sendirian. Aku akan menghadapi mereka secara terang-terangan. Aku tidak main secara curang seperti yang kau lakukan saat ini. Kalau di tempatku, orang-orangnya selalu melakukan pekerjaannya sendiri, tidak melalui tangan orang lain. Kau jangan memandang rendah padaku, Garun Safa. Aku tidak takut untuk menghadapi Purbaya dan istrinya. Tapi aku hanya tidak mau mengotori tanganku dengan darah mereka. Kau memang hebat, Prabu Sora. Bahasamu halus sekali. Memang seorang kesatria selalu melumuri tangannya dengan darah musuh-musuhnya. Hanya seorang laki-laki yang suka mengaku-ngaku kesatria yang tidak mau bermain dengan darah musuhnya. Kesatria cengeng saja yang berjiwa penakut dan licik membunuh musuhnya dengan tangan orang lain. Kurang ajar. Kau menghina aku. Jangan sampai aku turun tangan jahat padamu, Garun Safa. Aku tidak segan-segan membunuh orang seperti kamu. Jaga mulutmu. Aku akan bisa lebih kejam dari kamu. Jangan kau kira aku takut dengan lima langkah bayang-bayang yang kau miliki itu. Ternyata kau orang yang suka naik darah, Prabu Sora. Kau tidak bisa mengendalikan emosimu. Aku sebenarnya tidak tahu sampai di mana kehebatan. Aku hanya pernah dengar berita bahwa tentang ilmu yang kau miliki itu hanyalah dari orang-orang yang pernah mengenalmu. Nah, makanya kalau kau tidak dicolek, janganlah mencolek orang lain. Kalau tidak mau disinggung harga dirimu, jangan menyinggung orang lain. Dan aku tahu, mungkin itulah yang membuatmu runtuh dari kebesaranmu selama ini. Kurang ajar manusia hitam satu ini. Kalau aku tidak membutuhkan tenaganya untuk menghadapi Purbaya dan Cempaka, mungkin saat ini aku akan menyerang dan membunuhnya. Nantilah, Garun Safa. Setelah semuanya selesai, Kau akan kubereskan di sini. Kau tidak akan bisa pulang lagi ke negerimu. Laki-laki yang sombong ini, kalau saat ini aku tidak membutuhkan dirinya untuk menghadapi Purbaya dan Cempaka, aku akan melenyapkannya sekarang juga. Nantilah Prabu Sora, nantilah setelah semuanya selesai, kau akan berhadapan denganku. Kau akan merasakan betapa perihnya siksaanku, siksaan Garon Safa. Sudahlah Garon Safa, kita memang saling membutuhkan, karena kita sama-sama ingin membunuh Purbaya dan istrinya. Kalau perlu, seluruh orang Keraton Karangsedana. Iya, memang itulah yang terbaik, Prabu Sora. Kita saat ini saling bantu. Kita hancurkan dulu musuh utama kita. Setelah itu, barulah kita pikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, sekarang sebaiknya kita tenang-tenang saja, menunggu Sentana. Kalau dia mengkhianati kita, akulah yang akan menghajarnya. Jangan terlalu gegabah dengan pendekar sableng itu, Garon Safa. Dia memang urakan, tapi ilmunya tidak berada jauh di bawah kita. Dia memiliki ilmu yang luar biasa. Suntana juga menjadi momok kaum sesat di tanah Basundan ini. Dia pendekar yang aneh dan misterius. Ilmu-ilmunya sulit diukur. Tapi Prabu Sora, kenapa dia mau tunduk dan patuh kepadamu? Dia mau saja mengikuti apa yang kau katakan itu. Bukankah itu suatu bukti bahwa dia itu tidak memiliki keberanian dan kepandaian apa-apa, Prabu Sora? Itu ada cerita lain lagi, Garon Safa. Itulah aku bilang tadi, bahwa orang di Tanah Jawa ini tidak pernah ingkar janji dan selalu patuh pada janji. Suntana pernah berhutang jasa padaku, dan dia pernah berjanji akan membantuku. Aku pernah menyelamatkan orang tuanya dari kematian. Saat itu dia sedang tidak ada di tempat, dan saat aku menyelamatkan kedua orang tuanya, dia datang. Orang sepertimu mau menolong orang. Lucu dan satu keluar biasaan. Kalau bukan keluarga Suntana, aku tidak akan turun tangan. Aku mau menolong keluarganya karena ada maksud tertentu yang kuharapkan. Nah, setelah menyelamatkan keluarganya, aku minta syarat padanya, dan dia bersedia membantuku. Baiklah, Prabu Sora. Aku angkat tangan dengan caramu itu, Prabu Sora. Kelicikanmu ternyata tidak hanya untuk menghadapi Purbaya dan Cempaka, tapi kau selalu memanfaatkan kesempatan yang lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Apa? Ada yang datang? Dia orang Karangsedana. Lihat. Oh, dia bukan orang Karangsedana, tapi Panglima Keraton Kencana Wungu. Dia Galung Wesi. Mau apa Panglima itu ngacir sampai ke daerah ini? Oh, dia menuju ke arah sana. Apakah telah terjadi sesuatu, Prabu Sora? Jangan-jangan orang tua itu mengejar Suntana. Pendekar bodoh itu barangkali telah berlaku ceroboh. Ya, sebaiknya kita kejar. Ayo, kita bisa membunuhnya. Garon Safa, tahan dulu. Jangan berlaku sembrono. Orang tua itu kelihatannya tenang, namun dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Dia memiliki ilmu yang tinggi. Bukankah kau pernah merasakan ilmunya? Iya, Aku memang pernah bertanding dengannya, tapi aku tidak kalah. Aku belum mengeluarkan semua kemampuanku. Kurasa dia pun belum mengeluarkan semua kemampuannya. Kekuatan orang tua itu tidak bisa dipandang remeh. Aku pernah bertarung dengannya selama setengah hari, dan di antara kami tidak ada yang kalah. Dia hebat. Jadi kita jangan berani main-main dengannya. Sebaiknya biarkan saja dia pergi. Toh tidak ada urusan dengan kita. Kalaupun dia mengejar Suntana, itu kan lain halnya. Tapi hal itu bisa berbahaya, Prabu Sora. Suntana bisa membawanya kemari dan kita akan ketahuan. Itu malah kebetulan. Kita bisa bertiga menghancurkannya. Apakah kau tidak membutuhkan Asmarani lagi? Kalau ketahuan, Asmarani itu orang kita, apakah bukan suatu malapetaka buat gadis itu? Dan kita akan sia-sia, Prabu Sora. Aku tidak dapat berharap apa-apa lagi pada gadis itu. Nyata sekali, dia telah mengkhianatiku. Dia batalkan niatnya untuk membunuh Purbaya si keparat itu. Itu kan baru dugaanmu, Prabu Sora. Siapa tahu dia belum mendapat kesempatan untuk melakukan semua itu. Dia belum mendapat cara yang baik untuk membunuh Purbaya. Bukankah pekerjaan kita akan mulai dari bawah lagi? Sudahlah, Garen Safa, itu urusanku. Aku tahu apa yang mesti aku lakukan. Kau tenang saja. Aku yakin sebentar lagi Suntana akan muncul dengan Asmarani. Kerja yang bertele-tele. Seharusnya saat ini kita bisa mengejar panglima itu dan membunuhnya berdua, agar kelak di kemudian hari tidak mengganggu semua usaha dan kerjaan kita ini. Tidak perlu, Garun Safa. Tidak perlu kita mengurusi panglima itu. Dia akan membuat kita repot saja. Sudahlah. Sementara itu, sekitar 100 tombak dari tempat tersebut, tampak panglima Galung Besi mengendap-endap seorang diri. Mata laki-laki tua itu jalan ke sana kemari, mengawasi setiap rimbunan pohon dan setiap pohon-pohon yang besar. Kemana larinya keparat itu? Aku jelas tadi melihat dia melintasi darah ini. Ilmunya boleh juga. Sambil menggendong Asmarani, dan dia bisa bergerak cepat. Apakah ini laki-laki yang dulu dikejar oleh Gusti Prabu? Oh, aku harus mendapatkannya. Dia tidak boleh melakukan apa-apa pada Asmarani. Galung Besi terus mencari-cari. Sebentar-sebentar ia meloncat ke atas pohon, lalu melihat ke sekitarnya. Namun orang yang dicarinya tidak juga kelihatan. Dia menghilang seperti ditelan bumi. Terlalu aneh kalau dia bisa menghilang. Aku yakin dia pasti bersembunyi di sekitar tempat ini. Dia pasti tidak mau keluar. Sebaiknya aku bersemedi mengerahkan pendengaranku. Aku yakin akan bisa menangkap suara nafasnya, kecuali dia berilmu tinggi. Galung Besi melayang turun dari atas pohon yang dinaikinya. Lalu orang tua itu segera duduk bersila. Ia memusatkan pendengarannya. Lama ia memusatkan pendengarannya, namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Dicobanya lagi, tapi hal sama tetap terjadi. Lalu perlahan-lahan orang tua itu membuka matanya. Tidak ada suara apapun yang bisa kudengar, kecuali suara binatang hutan dan burung-burung. Aku yakin dia pasti memiliki ilmu yang tinggi. Kalau tidak, mana mungkin dia berani main api dengan orang-orang Karang Sedana. Sebaiknya ku telusuri darah ini. Barangkali ada tempat yang tersembunyi. Oh, aku tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum aku tahu siapa orang itu. Asmarani tidak boleh hilang. Gadis itu tidak boleh celaka. Aku harus menyelamatkannya. Nah, itu ada suara orang melintas. Kurang ajar. Dia lari ke sana. Hei, jangan lari pengecut. Kau akan kukejar meskipun sampai ke ujung dunia. Galung Wesi menghentakkan tubuhnya, dan orang tua itu seperti melayang di atas rerumputan hutan. Ia terus mengejar laki-laki yang memanggul tubuh Asmarani. Maka terjadilah kejar-mengejar di dalam hutan yang sepi itu. Namun di sebuah tebing yang sedikit terjal, kembali Galung Wesi kehilangan jejak. Nah, saudara pendengar, apakah Galung Wesi akan mendapatkan kembali Asmarani yang diculik oleh Suntana? Lalu bagaimana dengan Prabu Sora dan Garam Safa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.